cahaya wanita yang mana lapar untuk agama Allah SWT, yang takut menahan penitan untuk agama Allah SWT. Kenapa dalam hati mereka tuan-tuan mereka hanya ada akhirat, rindu cinta untuk kembali kepada maksud kehidupan mereka, sehingga segala kesempatan di dunia ini mereka boleh lupakan. Dan yakin mereka pada amal-amal. Ini amal saja akan dapat selesaikan masalah mereka. Hari ini ulama kata kita punya yakin rosak. Kita kata, untuk dapatkan sesuatu kita berhajat pada asbab. Orang kata, sedangkan asbab pun sebenarnya Allah tidak berhajat langsung untuk beri kita apa pun asbab. Asbab ialah amal. Asbab ialah amal. Asbab-asbab lain bukan. Tidak ada janji Allah, tidak ada nusrah Allah. Janji Allah, nusrah Allah hanya ada dalam aman. Tadi nak ada dulu. Ada duit 6 dirham je. Lapar. Duit tu lah nak beri makanan. Datang ke kita sedekah. Minta duit. Bagi. Bagi tu. Daripada 6 dirham, tak ada 1 dirham. Datang satu orang. Kisah ni pun, kalau tuan-tuan boleh tengok dalam buku apa, Permata yang Caterpillar, Maulana Umar Salam Budi punya kata-kata hikmah dalam dari buku dan dia cerita yang kisah. Sayyidina Ali datang pada satu orang, offer dia. Dalam tak ada duit, lapar, datang pada satu orang, offer dia. Nak beli unta tak? Ali kata boleh, tapi hutang. Boleh? 140 dirham. Beli dengan hutang. Dah beli pula tu? Ini sekarang ni dah tak ada duit, hutang pula. Allah untuk tunaikan hajat satu orang saudara. Datang pula satu orang. Kata, ni untuk kamu? Ya, untuk saya. Saya nak beli, boleh? Boleh? Saya nak beli. Berapa harga? Orang kata, saya beli 200 dirham. Baik, ambillah 200 dirham. 140 dirham, dia kaya orang tua tadi bagi balik. 60 dirham dia bagi pada Fatimah. Fatimah kata tadi, itu 6 dirham yang kita ada, itu je lah ada untuk beli untuk makanan kita. Bukan yang kita nak bagi, cuma nak ingatkan je. Sayyidina Ali kata apa? Manusia tidak akan sampai yakin yang sunnah sehingga mereka yakin bahawa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada. Apa yang kita lakukan lebih baik daripada apa yang ada di sisi kita. Bagi 6 dirham, Allah bagi 60 dirham. Bagi malam ini apa ni? Tadi tak ada nanti Nabi Muhammad SAW bagi dia datang 60 dirham ni. Dari mana? Bukankah Allah nak beritahu manja abil hasanah falam masyu abisadiyah. Barang siapa buat kebaikan satu, ini Allah, Allah akan ganti. Ganda ber-10. Kamu bagi 6, Allah bagi 60. Amal, rezeki datang dengan amal. Bukan pekerjaan yang datangkan rezeki. Bukan sebagai pensyarah yang datangkan rezeki. Bukan sebagai guru yang datangkan rezeki. Rezeki datang daripada Allah. Saya jadi pensyarah kerana saya nak bawa agama dalam apa? Dalam kerja saya. Saya jadi satu orang peladang untuk saya bawa agama dalam peladangan saya. Saya berniaga kerana saya nak bawa agama dalam perniagaan saya. Itu maksud bukan dengan asbab pekerjaan saya, peladangan saya, perniagaan saya, apa ni? Alam rezeki. Tadi nak Ali masuk pergi masjid, jumpa satu orang budak, dia kata, kamu jaga unta. Jaga unta. Dia pun masuk. Keluar daripada masjid, tengok unta pun tak ada. Unta ada. Pelana unta juga tak ada. Pelana, bukan unta, kuda. Pelana kuda juga tak ada. Kuda ada. Pelana juga tak ada. Budak pun juga tak ada. Tadi Ali tadi jadi niat nak bagi budak tu 6 dirham. Upah jaga kuda. Kita tengok pelana dah tak ada, dia pun apa nak buat, dia pun pergi kedai. Pergi beli pelana balik. Sampai kat kedai, dia pelana tengok ni. Ini macam pelana tapi tak cakap. Dia pun tanya pada orang kedai, dari mana kamu dapat pelana? Dia kata, aku dapat daripada satu kuda sejar-sejar rupa untuk sini. Berapa kamu jual, berapa kamu dia jual pada kamu? Dia jual 6 dirham. Maka saya nak kata, dalam hati dia kata, aku pun memang nak bagi dia 6 dirham. Tuan-tuan dia ulama kata, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Kita mau yakin bahawa sedikit pun tidak akan berkurang. Kalau 6 dirham yang ditakdirkan, itulah yang kita dapat. Tapi apa yang membezakan natijah usaha kita sama ada kita bawa agama atau tidak dalam usaha. Pemuda tadi tak sabar dia langgar, dia curi dan dia telah bawa dia telah langgar perintah Allah dalam dalam usaha. Maka usaha itu jadi haram. Tapi dia tak dapat dalam jihad juga. Apa yang dia dapat dan itu dah jadi. Nabi kata, kamu kena yakin sepertanya maut mendatangi kamu, itulah rezeki yang mendatangi kamu. Takkan kurang sedikit, takkan lebih sedikit. Kalau maut dia datang, takkan cepat sesaat, dan takkan lambat sesaat, dia rezeki tidak akan berkurang sedikit atau lebih sedikit. Yakin ini telah dibentuk dan sesuatu. Yakin pada amal. Jadi tuan-tuan, untuk perkara iman ini hanya usaha perlu dibuat. Dakwah perlu dibuat. Untuk benda yakin perkara kebajikan di sini, kita buat dakwah. Hari ini orang faham. Macam mana nak usaha iman? Ada kawan kata yang sembahyang. Hari ini semua benda kita kata, kena usaha. Tak ada, doa saja tak boleh. Kan? Jadi sembahyang ni tak aman. Kan? Ini bukannya banyak sekat ataupun manifestasi daripada iman. Ini bukannya betul. Ini bukannya usaha dari iman. Tapi adalah kesan daripada iman maka semayang. Kesan daripada iman datang sikit. Kesan daripada iman datang kurang. Tapi apakah usaha untuk datang ke iman? Apakah usaha untuk datang ke iman? Itu ulama kita lagi dan lagi beritahu untuk datang ke iman, dakwah kita dibuat. Maksudnya ulang-ulang kali kata hari ini untuk datang ke iman, kita kena dakwah hari-hari. Hari-hari buat dakwah. Kenapa? Pertama dakwah saja. Nabi kan makhluk. Sebabkan Allah. Hari-hari cerita bahawa Allah yang buat segala-galanya. Makhluk langsung tak boleh buat apa. Allah pun cerita. Pemelihara pemberi rezeki manusia. Percakapan iman ni harus diulang-ulangkan. Dicakap. Sehingga masuk dalam hati kita. Keyakinan kita amal ni. Kan, janji-janji Allah ni kita cakap lagi dan lagi, lagi dan lagi. Semua masuk dalam hati kita yakin dan sempurna pada janji Allah. Hanya dalam dalam diri kita tak ada tidak ada yakin pada amal. Hanya dalam hati kita tidak ada yakin pada janji-janji Allah. Buktinya sebenarnya hanya kalau kita terlepas amal-amal agama, kita tak rasa apa-apa. Ya, kita tuan-tuan. Hanya kita tinggal takbiratullah, kita tak rasa apa-apa tuan. Kita tinggal tak baca Quran hari itu, kita tak rasa apa-apa. Kita tinggal zikir, kita tak rasa apa-apa. Hari ini kadang-kadang kita dah lama buat usaha agama, kita tinggal amal usaha agama pun kita rasa bangun. Tapi hari ini, masa yang sama kita punya duit hilang RM100, RM10. Satu rumah kita jadi, mana kita? Semua orang kita marah. Sebab apa? Nilai benda itu ada dalam hati kita. Tapi nilai amal itu tidak ada dalam hati kita. Sebab itu kehilangan amal tidak ada apa-apa. Benda yang ada nilai dalam hati manusia, kalau hilang barulah manusia akan rasa sedih, barulah manusia akan rasa risau. Tapi kalau benda itu tidak ada nilai dalam hati manusia, mana nak datang sedih, mana nak datang risau? Tak ada apa-apa. Hari ini manusia hanya takut kepada kemiskinan. Di sini orang kata, kalau manusia takutnya manusia pada miskin itu, sebenarnya takutnya neraka, manusia akan masuk surga. Ha? Takut ni maksudnya. Hari ni kalau satu orang punya dah besar je, hari ni kita kata, kita punya satu orang yang susah, kan, dalam susah, kan, naik basikal, lepas basikal kena curi, dalam curi, jalan-jalan dari basikal, masuk longkang, jatuh, bengkak kepala. Kita akan kata, sabar, ini ujian daripada Allah, sabar, ini ujian daripada Allah. Kita nampak benda-benda yang buruk ni sebagai ujian. Hanya adakah kita hanya pergi kat rumah orang kaya, duduk kat tepi swimming, minum air fresh orange dengan kereta semua 5-6 minit depan rumah dia, dan kita bagi tahu pada dia, wahai tuan, sabar, apa yang tuan hadapi inilah cubaan daripada Allah. Ada kita cakap mana? Tak ada. Kalau kita cakap itu, kita gila ke kau? Aku ini kau kata cubaan tu yang jatuh dalam longkang kepada benjol tu. Basikal pun tak ada. Dah ada benda curi. Itu ujian. Besarnya dunia dalam hati. Sebab itu Allah beritahu dah kita lama dah tidak. Lama dulu Allah beritahu. Perkara ni tak ada dalam hati kita. Sebab apa? Kita tak cakap. Tak cakap. Nilai-nilai amal kita tak cakap. Tak dakwah hari-hari. Sehingga tak ada dalam hati kita. Yang ada nilai benda. Dunia ni tentang dunia. Dunia ni tak payah cakap pun masuk. Sebab mata nampak. Telinga dengar. Mata nampak. Oh. Itu. Ha, macam tu masuk mereka bayar saya tu cuma. Tenang. Lepas ikhbar, kalau ada excitement lepas excitement, senang nampak. Ha, the sample car itu pun. Mata nampak, dengar-dengar. Masuk. Cacat pula. Begini. Masuk lagi lah. Hari tu tak boleh akhirat, dia tak nampak. Syurga tak nampak. Kubur tak nampak. Azab tak nampak. Nabi kata satu orang tinggal sembahyang, satu orang tinggal sembahyang, dia akan duduk dalam neraka selama satu hukum 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Tinggal satu sembahyang, satu orang tinggal sembahyang, seolah-olah kehilangan seluruh ahli keluarga dan kekayaan dia. Tak ada apa-apa. Maksudnya kata hari ini betapa rosaknya fikir manusia, sehingga hari ini kalau gempa bumi, bencana alam, banjir datang kepada manusia, ramai orang kesian, kesian. Mereka cakap dalam bayangan. Bila datang gempa bumi, banjir, bencana alam dan sebagainya, semua orang rasa kesian. Negara itu telah jadi banjir, mungkin penuh kesian orang, makanan semua hancur semua. Tapi, mereka kata hari ini, satu orang tinggal bayang. Ribuan jutaan manusia tinggal bayang. Hanya segelintir je manusia yang rasa kesian daripada mereka. Sedangkan kemusnahan kerosakan di dunia ni, kalau dia sabar, Allah akan janjikan ganjaran yang begitu besar di akhirat. Tapi satu orang yang tinggal sebayang kat dunia ni, walaupun kat dunia ni dia tak ada apa-apa, tapi dia menempah kehidupan yang amat susah di akhirat, yang tidak ada had dan batasan. Satu sembahyang ditinggalkan 80 tahun akhirat. Sama dengan berapa? 23 juta tahun. Satu orang tinggal sembahyang, nama dia ditulis di pintu neraka dan dia akan pasti akan masuk. Tapi tuan-tuan boleh hanya kristawan agama yang tak wujud dalam diri kita. Sebab apa? Percakapan kita. Hari kita tak cakap. Kita yang berusaha agama pun. Nak cakap agama pun. Nak jadi, kalau hari ini kita berusaha agama makin lama, siapa sedia pun tak kalir. Saya, siapa sedia bayar? Saya lupa bayar. Penubuan nak bayar pun kita dah tak mampu. Nak tu cakap. Hari ni orang, satu orang, dia jumpa, dia cerita pasal Islam. Hebat. Satu jam, dua jam dia nak cerita dia, terpekun. Kita pun tanya, berapa lama tuan punya ilmu yang tuan dapat cerita pasal benda ni? Sampai begitu dahsyat saya, dia saya telah mendalami benda ni 5 tahun. Dia baca, dia buat benda ni, mutlak apa semua. Ni lah antara ni, sikit ni dia kata ilmu yang dia. Tuan cerita pasal ikan, saya nak tuan cerita tentang siapa yang menciptakan ikan. Saya nak tuan cerita 2 jam, 10 minit. Cerita tentang Allah punya ikan. Dia pun tengok kita pilih dia. Tak tahu saya kata. Tuan umur berapa? Dia kata betul. Tuan sedia dia takut sampai dengan bukan. Bukan macam orang ni ke? Ibu. Maka saya kata, kalau kita akan tanya dia, Tuan, umur berapa? Saya umur 40. Baik. Tuan dalam masa 5 tahun, Tuan boleh cerita punya pasal ikan punya hebat dia. Saya tanya dengan Tuan dah umur 40 tahun. 40 tahun dah Tuan beriman. Untuk cakap tentang Allah, Tuan minit pun tak boleh. Kalau nak cakap tentang Allah, Tuan minit tak boleh. Agak-agak ada Allah dalam hati. Agak-agak, saya tak kata tak ada, agak-agak ada. Takut-takut yang cinta Allah, kadang pun tak ada Allah dalam hati. Masalah ni bukan tahu sekarang pun cinta Allah, ini nak mati besok. Nak mati besok. Setan akan datang dengan seluruh kekuatan dia. Setan akan datang dengan seluruh kekuatan dia untuk merosakkan iman manusia. Imam Ahmad bin Hanbal dah meninggal. Setan dan kain azab tu dia cakap, belum lagi. Anak dia heran, apa benda yang bapak dia cakap, belum lagi. Maka bila ayah dia kadang kutip tanya, apa yang kamu cakap ni, tuan ayah? Dia kami tak faham. Dia kata, setan telah datang dan beritahu pada saya, sesungguhnya Imam Ahmad, kamu telah selamat dengan fitnah setan. Maka kejap-kejap benda tadi. Oh, itu orang benda Imam Ahmad. Ini tuan-tuan kita hari ini iman ni, persoalan kita sekarang ni, masih dah sejam. Tuan-tuan, Ini masalah besar depan mata ini, masalah iman. Tak ada masalah lain. Ya lawan nak kata tak ada perkataan lain ni, iman, amal, iman. Dua perkara. Sebab itu ada usaha atas iman perlu dibuat. Usaha macam mana pengorbanan kita juga oleh sahabat. Sebab itu malam ini Yusuf Ramadhan kata, siapa yang buat usaha dengan tertib sahabat, buat usaha dengan pengorbanan bagaimana sahabat, barulah Allah SWT akan gunakan dia. Allah SWT akan cipir omah dia dalam kerja agama. Dan Allah SWT akan gunakan dia di asbab hidayat. Dan sifat-sifat akan datang dalam kehidupan. Sifat iman akan datang. Sifat takwa akan datang. Sifat iman, sifat takwa. Ini kita tanya diri kita, ada tak sifat iman dan sifat takwa dalam diri kita? Maksud saya kata empat perkara yang kita tahu kena dakwahkan. Pertama, dakwah pada apa? Nabi, makhluk, sifat Allah. Kedua, dakwah tentang pertolongan Allah pada pada Nabi-Nabi. Ketiga, pertolongan Allah pada sahabat. Yang keempat, sifat-sifat iman. Tanda tanda iman. Supaya kita faham, amal kita ni ada tanda-tanda amal orang beriman atau tidak. Apa tanda orang beriman? Apabila datang, apabila dia buat kebaikan dia dan bila dia buat kejahatan dia sendiri. Itu Nabi kata, wa anta mu'min. Itu pun tanda iman. Minggu lepas, ini malah dah bayar sebut. Tanda-tanda iman. Tanda iman, sabar, takwa, reza. Orang yang beriman, apabila dibacakan ayat Allah, meningkat iman. Meningkat iman. Jadi tuan-tuan boleh hari ini tuan-tuan boleh. Abdullah. Tuan-tuan boleh. Terima kasih dah bangun datang. Tuan-tuan boleh. Saya kalau semua cakap hari, saya cakap awal. Tuan-tuan boleh. Saya nak cerita tuan-tuan hari ini untuk datangkan agama. Dua cerita. Pengorbanan. Untuk datangkan agama, kita ada pilihan lain yang akan kita buat. Pengorbanan. Tuan-tuan yang mulia, dengan pengorbanan Allah janji hidayat. Hidayat sendiri kita, hidayat kita, hidayat kita. Tetapi pengorbanan ni Allah Ta'ala akan bayar. Satu ketika Abdullah bin Ja'far, Hasan mungkin sabar dalam makanan, sampai mereka tak ada makanan, nak makan. Pergi puas satu orang tua. Orang minta makanan. Perempuan tua. Perempuan tua ada satu ekor kambing yang kurus. Dia kata, kau perah lah susu, kalau ada kau minumlah. Dah dapat minum, dia kata, lapar, tak cukup, sembelilah, saya masakkan. Perempuan tu bagi kambing yang kurus kepada dia untuk dia makan. Tuan-tuan mula, apabila lepas makan, Hasan pun beritahu, kamu bila pergi ke Madinah, kamu jumpa aku, kami ni adik baik, kami akan anugerahkan kamu dan lepas tu. Bila suami dia balik, suami dia kata, mana kambing itu? Itu je lah kambing yang ada. Kambing kurus tu yang ada, kau dah bagi ke orang. Kita pun perlukan pada kambing tu, kau bagi ke orang. Tak apa, kita bagilah. Sebab dia pun ahli baik, dia kata. Entah aku siapa punya ahli baik, dia mengaku ahli baik, kau percaya? Kan? Dia kata, tak apalah. Dan kita dah bagi sini, suami dia pun tak apa. Satu masa mereka telah lapar dan mereka telah pergi ke mana. Mereka telah datang kepada Hizan kembali. Sampai di Madinah, Hasan atau usin yang berjumpa dia ambil Hasan. Hasan nampak dia, ini orang tua yang bagi aku, perempuan tua yang bagi aku kambing yang itu. Dia pun bagi tahu. Masih kenal dia? Dia tak kenal dia. Orang buat kebaikan ni, jangan ingat. Kebaikan kita buat, kita jangan ingat. Keburukan kita buat, orang ingat. Kebaikan kita buat, orang jangan ingat. Maka dia tak ingat. Saya ingat tu. Saya lah yang masih bagi kambing guru kecil tu. Siapa makcik? Saya nak bagi makcik 1,000 dirham dan 1,000 ekor kambing sebagai balasan. Makcik pergi jumpa abang saya pula, Husin. Hasan itu Husin lah. Dia pun pergi jumpa Husin. Dia kata, aku datang sebab tadi adik kamu datang. Dia kata, apa dia bagi? Dia bagi apa? Dia bagi 1,000 ekor kambing dan 1,000 dirham. Dia pun ambil 1,000 kambing, 1,000 dirham. Pergi jumpa Abdullah bin Ja'far, dia korang lagi. Dia korang lagi, dia korang lagi. Pergi jumpa Abdullah bin Ja'far. Oh, makcik ni. Kamu dah pergi jumpa Hasan? Dah. Oh, Hasan, dah. Berapa dia bagi? Seorang bagi 1,000. Baik, saya bagi 2,000 dirham. Dia bagi apa lagi? Seorang bagi 1,000 kami. Saya bagi 2,000 ekor kami. Dia balik rumah dia, dia bawa 4,000 dirham. Dengan 4,000 ekor kambing. Suami dia kata, Masya Allah, kambing banyak-banyak ni datang daripada mana? mana kau dapat ni? Dia kata, inilah harga satu ekor kambing kecil kurus. Allah bagi kat dia 4,000 ekor kambing dan 4,000 pihak. Tuan-tuan, saya tak nak tuan-tuan punya kambing. Saya nak tuan-tuan bagi niat insyaAllah. 4 bulan jenama insyaAllah. Siapa saja, bangun insyaAllah. Bawa korban insyaAllah. Buat niat. 4 bulan jenama Allah. Bagi niat, niat orang mukmin. Hidayat tuan-tuan punya, hidayat. Ini bukan satu ekor kambing kecil dan kurus. Lebih daripada kambing kita ada, masyaAllah. Masya Allah. 4 bulan bagi bangun-bangun. Buat niat, buat azam. Allah akan bagi buat keputusan. Dengan pengorbanan yang Allah akan lebarkan hidayah.